cinta satu sapinta yang terlalu mengekang rasa. Karena kalau su bilang satra kan berpindah karena su sayang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau su bilang satra kan berpindah karena su sayang. Jadi coba pikir kembali, janji tak mungkin saingkari karena alasan terkabari.